Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada sesuatu kebiasaan buruk yang perlu dibenahi, yaitu ketika kita menunggu di masjid, mungkin karena ta'lim belum dimulai atau yang lainnya, nah, hendaknya kita menyibukkan diri dengan zikir atau tilawatul Quran, murojaah, karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iyyakum wa haisyatil aswaq fil masajid, jauhi oleh kalian gemuruhnya pasar di dalam masjid. Artinya jangan kalian lakukan layaknya di pasar, gemuruh, ramai. Orang kalau di pasar kan ramai, entah bicara ini kemana itu, maksudnya yang terdengar dengungan. Terdengar dengungan, yang ini bicara entah apa, ini bicara kesana, kemari. Nah, itu tempatnya di pasar. Di masjid, tempat mulia yang dibangun untuk ibadah, untuk zikrullah, untuk yang manfaat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah, ilmu. Oleh sebab itu, biasakan jika menunggu atau yang semisalnya, jangan ada suara gaduh atau gemuruh di masjid, tapi sibukkan dengan bacaan Quran atau zikir dan semisalnya. Waffaqakumullah, na'am.